Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi ini insyaallah kita akan atau mulai mengkaji salah satu qasidah yang disusun oleh Imam Abu Bakar Ibnu Abi Dawud Sijistani rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan nama Ha'iyah karena selalu diakhiri dengan Ha', dengan harf huruf H. Qasidah ini ma'ruf di kalangan ulama dan a'immah, dan dihafalkan oleh para ahlul ilm, para penuntut ilmu, thullabul ilm dari dahulu, dan dinukilkan oleh banyak ulama, diriwayatkan oleh mereka, antara lain oleh Imam Ajurri, oleh Imam Ibnu Battah, oleh Imam Ibnu Syahin, dan ketiganya memang murid dari Imam Abu Bakar Nazim yang menyusun nazm atau qasidah tersebut, Ajurri, Ibnu Battah, dan Ibnu Syahin rahimahumullah. Qasidah ini juga disebutkan banyaknya ilmu yang terkandung di dalamnya, disebutkan begitu pentingnya oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, disyarah oleh juga banyak ulama, antara lain oleh Ibnul Banna, oleh Imam As-Safari, ini juga punya syarah terhadap qasidah ini, ma'ruf kitab Safari ini, syarah terhadap Ha'iyah ini, beliau beri nama Lawahihul Anwar As-Sunniyah Walawakihul Afkar As-Sunniyah, syarah qasidah Abi Dawud Al-Ha'iyah Fi Aqidat Ahlil Athar As-Salafiyah, dan masih banyak yang lainnya. Qasidah ini sebagai mukaddimah, kita perlu kenal sedikit tentang nazim, penyusunnya. Beliau adalah Imam Al-Hafidh Syekhu Baghdad Abdullah Ibnul Imam Abi Dawud As-Sijistani. Abu Dawud ayahnya ma'ruf imam besar sahibus sunan, yang punya sunan Abu Dawud itu, murid Imam Ahmad. Imam Abu Bakar As-Sijistani, kunyah beliau, dilahirkan tahun 230 Hijriah, diajak safar rehla oleh ayahnya dari Sijistan keliling negeri-negeri ilmu di zaman itu, dari Khurasan, Asbahan, Baghdad, Kufah, Makkah, Madinah, Syam, Mesir, dan banyak negeri lain, untuk berjumpa dengan masyayikhul ilm, berjumpa dengan para ulama yang ada di negeri-negeri itu. Dan berakhir beliau tinggal di Baghdad. Disebutkan syekh pertama yang beliau dengar ilmu darinya adalah Imam Muhammad Ibn Aslam At-Tusi. Dan Abu Dawud sangat, ayahnya Abu Dawud sangat senang dan bangga karena Muhammad Ibn Aslam At-Tusi, imam besar, tentu ya, layaknya kita misalnya, seandainya Allah beri kemudahan kepada beberapa kita bisa safar misalnya ke Saudi sana, bisa berjumpa, berguru langsung ke Syekh Rabi, kan kebanggaan. Bisa berjumpa dengan ulama besar yang masih hidup di zaman ini. Nah sama, Abu Dawud sangat bangga dan senang, bersyukur anaknya ini Abu Bakar masih bisa bertemu dengan Muhammad Ibn Aslam At-Tusi, imam besar Ahlu Sunnah di zamannya. Ala kulli hal, dikenal dengan keilmuannya Imam Abu Bakar, dengan hafalannya, semangatnya dalam menuntut ilmu, kata murid beliau Imam Ibnu Syahin, pernah guru kami yang Imam Abu Bakar ini mengimla, mendiktikan kepada kami selama 2 tahun dalam keadaan kami gak melihat beliau pegang kitab. Artinya imla itu murni dari yang beliau hafal, dari hafalan-hafalan beliau rahimahullahu ta'ala. Guru-guru beliau banyak. Yang pertama ya tentu ayahnya sendiri, seorang alim besar, Abu Dawud Sijistani, kemudian Imam Muhammad Ahmad Ibn Saleh, Muhammad bin Bashar, Amr bin Uthman Al-Himsi, Ishaq Al-Kausaj, Amr Ibn Ali Al-Fallas, juga imam besar, ma'ruf, imam muhadith besar, dan juga Muhammad Ibn Yahya Al-Zuhli, juga imam besar di zamannya. Adapun murid-murid beliau yang juga menjadi imam-imam besar, ma'ruf juga, Imam Ibn Hibban, Sahibus Sahih, Sahih Ibn Hibban, Abul Hasan Daruqutni, juga imam besar, tadi Abu Hafiz Ibn Syahin, juga imam ma'ruf, Abu Muhammad Ahmad Al-Hakim Ibn Battah, Muhammad Ibnu Ammi Zambur, Abu Muslim Muhammad bin Ahmad, dan beberapa yang lainnya. Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan tentang Imam Abu Bakar ini, kana faqihan aliman hafidha. Beliau adalah seorang alim yang faqih, alim dan hafid rahimahullahu ta'ala. Begitu pula Ibnu Khalqan, Ibnu Khalqan menyebutkan Abu Bakar Ibn Abi Dawud min akabirul huffat, termasuk para huffat yang besar di Baghdad, aliman, alim, mutafaqihan, mutafaqih, faqih, alaihi, mutafaqihan alaihi imaman, dan dikenal sebagai seorang imam Ahlu Sunnah. Kata Zahabi pula memuji beliau, kana min buhuril ilm, beliau termasuk dari lautan ilmu, yani karena banyaknya, luasnya ilmu beliau. Bahkan kata Zahabi, sebagian ulama, sebagian ulama kata Dhabi lebih mengunggulkan beliau daripada ayahnya Abu Dawud. Ini bukan main-main, karena Abu Dawud ulama besar, ma'ruf, sampai hadis sekian banyak diriwayatkan oleh Abu Dawud, Abu Dawud, dan beliau dekat sekali dan murid besar dari Imam Ahmad Ibn Hanbal, Abu Dawud ayahnya. Ini sampai sebagian mengatakan Abu Bakar ini lebih alim, lebih besar keilmuannya, kealimannya daripada ayahnya. Allah Ta'ala alam, yang jelas dari satu sisi menunjukkan kepada kita keilmuan beliau, kealiman beliau yang cukup besar dan disegani oleh a'imah dan para ulama di zamannya. Bahkan Dzahabi juga menukilkan intahat ilaihi ri'asatul Hanabilah di Baghdad. Di zaman beliau, Hanabilah, ini ulama-ulama madhab Hambali, atau secara umum di zaman itu Hanabilah disebutkan ya berarti ahlu sunnah, karena mereka berkuduah toladannya kepada Imam Ahmad, maka disebut Hanabilah. Ini atau itu, yang jelas Riasatul Hanabilah puncaknya alim terbesar di ma'ruf di kalangan Hanabilah di Baghdad saat itu kembalinya kepada, merujuk kepada Imam Abu Bakar Sijistani ini. Rahimahullahu ta'ala, qasidah beliau ini cukup menunjukkan siapa beliau dan akidahnya, selain tentunya pujian-pujian ulama tadi. Dalam qasidah pula, di akhir-akhir qasidah beliau katakan, hadza qauli. Setelah beliau nukilkan, karena dalam qasidah nanti kita lewati akidah-akidah penting, poin-poin penting dalam akidah ahlu sunnah beliau nukilkan. Setelah itu beliau katakan, ini akidahku, hadza qauli, ini yang aku yakini, wa qaulu abi, dan ini pula akidahnya ayahku Imam Abu Dawud, wa akidatu atau qaulu syuyukhina, ini pula yang menjadi akidah para syekh kami, guru-guru kami, wa qaulul ulama, juga seperti inilah akidah para ulama, mimman lam narohum kama balaghana anhum, juga para a'imah dan ulama yang belum sempat kami temui, belum sempat kami jumpai, tapi sampai kepada kami dari riwayat, dari jalan, bahwa ini juga akidahnya mereka, sama. Nah, ini beliau menukilkan, inilah akidah a'imah, seperti inilah keyakinan mereka dari zaman ke zaman, dinukilkan, diriwayatkan oleh murid-muridnya. Faman qala alayya ghayra dhalik faqad kadzab. Maka barang siapa yang menukilkan dari kami, dariku, bahwa Abu Bakar akidahnya seperti ini, bahwa Abu Bakar berkeyakinan seperti ini, selain dari yang aku telah nukilkan dalam qasidah ini, maka dia telah dusta. Karena dia gak punya bukti. Mau apa buktinya? Kalau Abu Bakar berkeyakinan ini, punya akidah ini, apa dasarnya? Kalau Abu Bakarnya sudah nukilkan jelas dengan tulisan, ini nazmnya, ini qasidahnya, yang menjelaskan tentang keyakinan dan akidah beliau yang sama dengan akidah ayahnya dan para ulama, para a'imah dan para masyayikh yang sebelumnya. Beliau, Imam Abu Bakar, punya beberapa karya. Dzahabi menyebutkan Sahibut Tasonif, berarti ada beberapa karya ilmiah beliau rahmatullah. Antara lain yang Dzahabi sebutkan Sunan, beliau juga punya kitab Sunan. Kemudian Al-Ba'ats, kemudian Masahif, Syir'atul Muqri, dan Nasikh wal Mansukh, selain Ha'iyah beliau ini. Beliau wafat di Baghdad di bulan Dzulhijjah tahun 316 Hijriah, dalam usia, tutup usia 87 tahun. disebutkan yang menyolati, kurang lebih menyolati jenazah beliau 300 ribu musalli di Baghdad. Beliau meninggal, meninggalkan 3 anak, Abdul A'la, Muhammad, dan Ubaidullah. Dan selain 3 anak, ada 5 banat. Taib. Kita mulai, dan masyayikh, para ulama kita juga menyarankan bagus untuk dihafal. Dan gampang, subhanallah. Bait-baitnya, kalimat-kalimatnya ringan dan enak, mudah dan cepat untuk bisa dihafalkan. Baik. Kita langsung saja di permulaan qasidah. Nazm beliau katakan rahimahullah, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu ha. Makanya disebut ha'iyya. Tuflihu ha. Tamassak bihablillah wattabi'il huda. Beliau katakan berpegang teguhlah dengan tali Allah dan ikuti huda. Hidayah. Wala taku bid'iyan. Dan jangan kamu menjadi pelaku atau berada di atas bid'ah. La'allaka tuflihu. Agar dengan itu kamu bahagia dunia akhiratmu. Wadin bi kitabillah wassunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu ha. Wadin bi kitabillah. Dan beragamalah dengan dasar kitab Allah dan sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah SAW, itu dasar agamamu. Tanju wa tarbahu. Dengan itu kamu akan selamat dan beruntung dunia akhiratmu. Wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bida bidzalika danal atqiya'u wa afsahu ha lagi. Wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina, dan katakan, yakni yakini kalam malikina, firman Allah Rabb kita bukan makhluk. Nah, Quran. Bidzalika danal atqiya, dan itu yang diyakini orang-orang yang bertakwa, yakni para a'immah salaf dari mulai zaman sahabat, tabi'in dan seterusnya. Wa afsahu, dan jelas-jelas itu yang mereka ucapkan bahwa Quran kalamullah ghairu makhluk. Dan terus beliau sebutkan tentang qasidahnya, ada 33 bait. Ada 33 bait nazm. Kita ambil satu persatu, dan penjelasan para ulama terkait syarah dari nazm beliau. Baik, yang pertama tadi beliau katakan tamassak bihablillah wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, ikuti huda, dan jangan kamu jadi bid'i. La'allaka tuflihu, agar kamu bahagia, falah. Dalam bait ini beliau mulai sebagai mukaddimah, ajakan dari beliau, dakwah untuk umat, siapa saja yang membaca dan mempelajari nazm ini, berpegang teguh dengan Quran, dengan sunnah, sekaligus bukan hanya ajakan berpegang teguh, tahdzir dari segala macam bid'ah. Kalau seorang itu menginginkan kebahagiaan dalam dunia dan akhiratnya, ini beliau jadikan sebagai permulaan sebelum beliau masuk ke bait-bait yang berikutnya tentang penjelasan akidah, ahlus sunnah. Ini sudah menunjukkan kepada kita cara yang beliau tempuh ini cara a'immah, cara para ulama sunnah di kitab-kitab akidah mereka, karena sering permulaan mereka sebagai mukaddimah menyebutkan perkara ini. Artinya itu penjelasan sebagai masdarut talaqqi. Dari mana sih kamu mau mengambil akidah ini? Kamu mau belajar akidah? Kamu mau memperkokoh bangunan akidahmu, pondasimu? Maka dari mana kamu ambil? Bagaimana cara kamu mempelajarinya sehingga akidah itu kelak menjadi paten, kokoh, tidak goyah, tidak mudah untuk diombang-ambingkan? Maka harus berdiri di atas pondasi yang jelas, kuat. Itu yang disebut masdarut talaqqi. Dan sumber talaqqi tentunya bermuara kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran wa Sunnah menjadi tempat rujukan para a'immah dan para ulama, tidak mereka tinggalkan sedikitpun, tidak mereka tidak berani ambil dari selain keduanya. Makanya kata Imam Auza'i, Imam rahimahullah, beliau katakan, naduru ma'al kitab wassunnah haitsu dara. Kita, kata Uzai, berputar, berjalan bersama Quran dan Sunnah sebagaimana keduanya berputar. Artinya, apa yang diajarkan Quran, apa yang dikatakan Sunnah, itu yang kita ambil, itu yang kita katakan. Quran bilang begini, ya itu yang kita katakan. Sunnah mengajarkan begini, ya itu yang kita ambil. Itu yang kita yakini. Apapun yang penting itu dari Quran dan Sunnah, itu yang kita ambil. Itu yang kita jadikan dasar keyakinan. Sehingga tidak ada, semua itu tidak ada yang berasal dari diri mereka sendiri. Nah, kata Syekhul Islam pula menjelaskan, laisal i'tiqad li wala liman hum akbaru minni. Perkara akidah bukan diambil dari aku, Syekhul Islam, imam besar. Akidah bukan dari aku, bahkan juga bukan dari ulama, imam yang lebih besar dari aku. Bukan mereka sumbernya, muaranya bukan mereka. Al-i'tiqad lillah wali rasulihi s.a.w. Tapi akidah itu terambil dari Allah dan rasulnya s.a.w. Nah, ini yang disebut oleh Abu Bakar rahimahullah dalam nadamnya. Tamassak bihablillah wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Makanya berpegang teguhlah, kata beliau, dengan tali Allah, dengan Quran. Ikuti huda, hidayah ini, jalan kebenaran, jangan jadi ahlul bid'ah. agar dengan itu kamu akan bahagia. Dan ini juga bersumber, beliau ambil dari hadis ma'ruf yang mana sering Rasulullah SAW sebutkan dalam mukaddimahnya, amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah. Ucapan terbenar, terbaik adalah kitab Allah, wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering beliau sampaikan karena pentingnya perkara ini, masdar talaqqi. Dari mana kamu ambil? Demikian orang dididik, diajari untuk berakidah. Sehingga tidak buta mengambil dan meyakini sesuatu hanya karena itu dari gurunya. Ya, pokoknya guru bilang begini. Pokoknya ustadz mengajarkan begini, alim fulan. Tidak demikian dididik. A'immah dari dahulu selalu seperti ini mengajarkan talaqqi. Seperti Syekhul Islam katakan tadi, bukan dari aku, bukan dari ulama yang lebih besar dari aku. Tapi agar kamu sadar, agar kamu tahu bahwa ini dari Quran dan Sunnah, dan tiap akidah nanti akan dijelaskan kenapa akidah Ahlus Sunnah seperti ini. Ini loh dasarnya, ayat, hadis. Begini penjelasannya sahabat a'immah. Naam. Taib. Beliau katakan dalam bait, tamassak bihablillah. Tamassak at-tamassuk itu ketika orang pegang sesuatu dengan kuat, dipegang kuat-kuat. Itu tamassuk. I'tisam. Orang betul-betul berlindung dengan memegang sesuatu yang dia pertahankan tersebut. Tamassak ini Allah sebutkan lafadznya ini di surat Al-A'raf, walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah inna la nudzi'u ajral muslihin. Menunjukkan perkara ini harus dipegang erat-erat oleh seorang muslim. Akidah ini sesuatu yang harus dia pertahankan, betul-betul dia pegang, tidak dia lepas selama-lamanya. Tamasak bihablillah, dengan tali Allah. Tali Allah, mufassirin, watasimu bihablillah, ketika menafsirkan tali Allah ini, Ibnul Qayyim menyebutkan, banyak yang menyebutkan dia Quran. Tali Allah adalah Quran. Dan itu yang dimaukan oleh Nazim, yang dimaukan oleh Imam Abu Bakar adalah Al-Quran. Karena setelahnya beliau sebutkan sunnah. Tamassak bihablillah. Beliau katakan, jadikan rujukanmu, wahai talibul ilm, wahai seorang muslim yang mempelajari ini, jadikan selalu rujukanmu dalam beragama, dalam berakidah, Al-Quran, sunnah, dan pegangi itu erat-erat. Wattabi'il huda. Tamasak bihablillah. Wattabi'il huda. Ittabi'il huda. Al-huda sunnah. Al-huda di dalam lafaz Quran, juga sunnah, sering di inginkan dua makna. Yang pertama, maknanya huda adalah taufik dan ilham. Makna taufik dan ilham. Yang kedua, al-huda adalah al-bayan wad-dilalah atau al-irsyad. Penjelasan, bimbingan, itu juga huda. Di ayat misalnya Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memberi hidayah kepada setiap orang yang kamu cintai, tetapi Allah yang memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki, dan Dia Maha tahu pada orang-orang muhtadin. Juga Allah itu di Qasas, juga Allah sebutkan di Al-Baqarah, laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Bukan urusanmu hidayah mereka, tetapi Allah memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki. Maka ini hidayah atau huda, huda taufiq. Laisa 'alaika hudahum. Karena bukan tugas Rasul, bukan tugas selain beliau. Itu murni Allah yang tentukan. Dan Rasul SAW di dalam sunnah mengajarkan dan mencontohkan bagaimana hidayah itu diminta. Doa kepada Allah. Seperti dalam hadis, Allahumma inni as'alukal huda wassadat. Ya Allah, aku meminta, memohon kepadamu hidayah dan as-sadad. Karena di tangan Allah hidayah. Dalam artian taufik dan ilham. Allah yang berikan. Allah buka hati hambanya sehingga menerima hidayah, mencintai al-haq, memegang teguhnya, memperjuangkannya, membenci al-batil, menjauh darinya. Ini semua hidayah, taufik dan ilham yang hanya Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Nas'alullah al-huda was-sadad. Yang kedua, hidayah bayan, dilalah, penjelasan. Seperti yang Allah katakan, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Thamud, kami beri hidayah, tapi mereka lebih mencintai kebutaan daripada huda, daripada yang dijelaskan kepada mereka. Nabi mereka menjelaskan kepada mereka, membimbing mereka, tapi ditinggalkan oleh mereka, dibuang. Lebih cinta, na'udzubillah, butanya syirik, butanya kufur. Fa'akhadathum sa'iqatul adzabil huni bima kanu yaksibun. Juga di ayat lain, al-balad wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah. Kami beri manusia itu petunjuk dua jalan, yakni dilalah, dijelaskan ini yang hak, ini yang batil, ini yang baik bagimu, ini yang. Maka ini menjadi tugas para nabi, para mursalin, para ulama, a'immah, menjelaskan, memberi dilalah, irsyad, membimbing kepada umat manusia. Ini perintah Allah, ini larangannya. Nah, seperti yang Allah katakan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun di sajdah. Kami jadikan mereka para a'immah, panutan, imam dalam kebaikan, yahduna bi amrina lamma sabaru. Mereka berikan huda. Ya, ini tugas mereka, misi mereka selalu berdakwah, mengajari orang, membimbing. Nah, ala kulli hal. Tamassak bihablillah wattabi'il huda. Pegangi kitab Allah, tali Allah ini, Quran, wattabi'il huda, ikuti sunnah. Pegangi ini juga, selalulah berjalan di atas ini, karena itu sebaik-baik petunjuk. Petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Di Quran banyak ayat yang memerintahkan untuk orang itu selalu ambil, selalu terima dari apapun yang Rasul sampaikan kepadanya. Antara lain dalam Al-Hasyr Allah sebutkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Rasul sampaikan kepada kalian, ambil. Yang Rasul ajarkan pada kalian, terima. Dan yang Rasul larang dari kalian, tinggalkan, jauhi oleh kalian. Maka potongan pertama dari bait ini, tamassak bihablillah wattabi'il huda, seperti tadi, ini beliau menjelaskan sumber akidah ini. Masdarut talaqqi, ngambil agama dari sini. Quran, sunnah. Karena ini sumber agama, dari situ kamu ambil, dari situ kamu pelajari, itu sumbermu. Maka di sisi lain beliau juga mengingatkan, menyampaikan tahdirnya dari segala yang menyalahi keduanya, Quran was sunnah. Maka beliau katakan, wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Wala taku bid'iyan. Jangan kamu jadi ahlul bid'ah, jangan beragama dengan dasar bid'ah-bid'ah. Dengan demikian, orang yang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah, dan dia ambil agamanya dari sumber-sumber yang lain, menjadi ahlul bid'ah, menjadi ahlul dhalal. Wala taku bid'iyan. Beliau mengisyaratkan dengan ini, kalau kamu meninggalkan Quran, meninggalkan sunnah, tidak kamu ambil dari Quran, tidak kamu ambil dari sunnah, taku bid'iyan, kamu akan jadi ahlul bid'ah. Oleh karena itu sangat penting bagi seorang talibul ilm untuk tahu dasar-dasar akidahnya dari Quran was sunnah. Itu yang selalu dia tanya, itu yang selalu dia pelajari. Dasarnya apa? Ayat, hadis, penjelasannya seperti apa? Kenapa ayat ini menunjukkan dari sisi mana? Pendalilannya bagaimana? Itu yang terpenting bagi dia. Jangan selain itu. Wala taku bid'iyan. Dan itu yang menjerumuskan banyak orang. Dia tinggalkan Quran, dia tinggalkan sunnah, tidak berusaha belajar memahami keduanya, tapi kepada yang lain-lainnya. Di situ ketergelinciran banyak orang. Taib. La'allaka tuflihu. Agar dengan itu kamu falah. Falah ini menjadi natijah. Hasilnya, kalau kamu selalu kembali kepada Quran sunnah, itu yang kamu ambil, itu rujukanmu, sumbermu. Kamu tidak menjadi ahlul bid'ah, kamu akan falah. la'allaka tuflihu. Hasil menjauhi bid'ah, meninggalkan bid'ah, hasil mengambil dari Quran dan Sunnah, falah. Falah disebutkan tidak ada kata yang lebih luas darinya dalam mencakup seluruh makna kebaikan. Itu falah. Falah ketika seorang hamba mendapati segala kebaikan yang dia inginkan. Semua. Apapun itu bentuk kebaikannya. Dari yang tampak, yang tidak tampak, dari kebaikan-kebaikan dunia, akhirat, semuanya. Itu falah. Tuh, rizki yang baik, anak yang soleh, istri yang soleha, afiat, keselamatan, ini semuanya itu falah. Segala kebaikan yang kamu harapkan, kamu inginkan, kamu cintai, itu falah. Bukan hanya itu, falah pula berarti keselamatanmu dari segala kejelekan yang kamu takuti. Dunia akhirat. Kamu takut dari penyakit, tidak senang, celaka, musibah, ini, kejelekan semuanya. Di dunia, kerugian, kesengsaraan, semuanya sudah. Azab kubur di akhirat kelak, semua itu falah. Makanya kata yang tidak ada lebih luas dari ini. Segala kebaikan yang kamu cintai, falah. Kamu ingin dapati dunia akhirat. Segala kejelekan yang kamu takuti, dunia dan akhirat, juga falah. Maka muflih. Falah. Ketika seorang hamba mendapati ini, segala kebaikan dunia akhiratnya, selamat dari segala kejelekan dunia akhiratnya. Itulah falah. La'allaka tuflihu. Dan itu yang kamu dengar dalam seruan adzan, hayya 'alal falah. Kebaikan dunia akhirat, selamat dari kejelekan dunia akhirat. Falah. Maka hasil buah natijah kalau kitanya kembali kepada Quran, mau mengimani, mau mengikutinya, balik kepada sunnah, dan meninggalkan berbagai macam bentuk bid'ah, tuflihu, kamu akan falah. Akan kamu dapati semua kebahagiaan itu. Kamu selamat dari segala keburukan yang kamu takuti. Berarti pula yang meninggalkan ini, ya dia tidak akan mendapat falah. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, martada ahadun bil kalam fa'aflah. Tidak ada satupun orang yang belajar dan mempelajari, mengambil ilmu kalam, ilmu mantik atau filsafat, kemudian dia falah. Tidak akan. Jauh falah itu darinya. Kesengsaraan yang ada, kesesatan baginya, na'udzubillah. Imam Syafi'i disebutkan rahimahullah saat beliau berjumpa atau melihat Bishr, kata Imam Syafi'i, la yuflih. ini orang gak akan bahagia. Karena akidahnya akidah jahm. Apa yang dia yakini bukan dari Quran, bukan dari sunnah. Dan apa yang beliau sebutkan ini, ya memang demikian Quran dan sunnah sebutkan, antara lain di mukaddimah atau di ayat-ayat pertama Al-Baqarah, Allah sebutkan, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuunas shalaa wa mimma razaqnaahum yunfiquun walladziina yu'minuuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil aakhirati hum yuqinuun ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Setelah Allah sebutkan sifat-sifat muttaqin, mereka mengimani apa yang diturunkan kepadamu Quran, dan kepada yang sebelummu, mereka yakin terhadap akhirat, mereka itu di atas hidayah dari Rabb mereka, dan merekalah muflihun, yang mendapat falah. La'allaka tuflihu, tentu yang beliau sebutkan ini bukan harapan dalam artian taroji. Kalau pada manusia bisa iya, bisa enggak. Namanya harapan bisa dia dapati. Tapi bukan makna itu yang dikehendaki. Tapi kepastian tentunya itu janji Allah dan janji Rasulnya. Tapi dalam nazam tentunya disusun sebaik mungkin, semudah mungkin kalimat dan kata-katanya. Ala kulli hal, ini bait pertama. Mukaddimah dari beliau. Tamassak bihablillah wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Siapa yang bisa membaca? Satu bait kayak minum air. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Ya Allah. Ya Allah, ngacung, angkat tangan, hat. La'allaka tuflihu, fatahallahu alaik, yang lain. Ya Allah ya kawan, cuma bait pendek, ringan. Satu persatu, nanti kan terkumpul enak, masya Allah. Hah. Tamassak bihablillah. Tamassak bihablillah wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Ya Allah, tamassak. Hat. Huda. La'allaka tuflihu. Barakallahu fiik. Satu lagi. Syabab. Ya Allah. Yang semangat. Tamassak bihablillah wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Bukan tamassaku, tamassak fi'il amr. Wattabi'il huda. Wattabi'il huda. Wala taku. Bid'iyan. Bid'iyan. La'allaka. Ulangi. Wattabi'il huda. Wala taku. La'allaka warakallahu fi ahsant. Kata ikhwan, dibiasakan, diusahakan setiap melewati bait satu antum hafal, hatta sebelum diambil pun antum bisa download di Google atau ini, tulis saja Qasidah Haiyah Ibnu Abi Dawud atau Abu Bakar Ibn Abi Dawud As-Sijistani, antum lihat bisa hafalkan dengan mudah insyaallah taala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.